yang kau cari dari semua ini? Sebuah pertikaian yang tiada nilai berarti. Berapa nyawa telah terbuang, beribu mimpi yang engkau hancurkan hilang. Saling mencaci, saling memaki, merasa diri paling benar sendiri. Kita saudara.